Assalamualaikum. Uya, yang saya tahu tentang tabarruj ialah wanita yang memamerkan keindahan dan perhiasannya kepada laki-laki, atau yang wanita yang menampakkan kecantikan leher dan wajahnya. Dan ikhtilat percampuran baurnya perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim di sebuah momen dan forum yang tidak dibenarkan Islam. Dan bahaya dari tabarruj sendiri itu berdasarkan Quran dan hadis merupakan maksiat pada Allah, termasuk dosa besar, mendatangkan lahnat, juga semasuk sunahnya iblis dan juga muhadimah jina. Yang saya pertanyakan di sini, Buya, kan banyak di masyarakat kita yang contohnya yang melaksanakan pesta besar-besaran pernikahan, istilahnya hajatan ya Buya ya, itu dikategorikan tabarruj dan istihlal bukan Buya? Masalahnya pernikahan sendiri dalam Islam kan hukumnya harus disiarkan ya Buya ya, dengan pesta kenduri dan itu lain-lain. Terus sebetulnya pesta yang bagaimana yang diajarkan Islam yang sesuai syariat? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagaimana urusan pengantin? Pengantin sama, ada pengantin, pengantin. Pengantin adalah kobil itu di resepsi, nyembelih kambing, nyembelih onta boleh, nyembelih apapun boleh, nyembelih kerbau, nyembelih ini boleh. Tapi ingat, resepsi harus islami. Tidak boleh ada yang buka aurat lalu menyaksikannya. Kalau seandainya harus bertemu antara mempelai laki perempuan, kemudian menemui tamu yang wajar. Dan bercampurnya laki dengan perempuan, itu ada syarat-syaratnya, sehingga menjadi tidak haram. Antara laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, mahramnya bukan muhrim, yang bukan mahramnya, lagi perempuan yang bukan mahramnya, itu berduaan mutlak haram. Kalau berduaan yang ketiga adalah iblis. Jika bareng-bareng begini dengan lima syarat baru tidak dosa. Syarat yang pertama adalah semuanya menutup aurat. Kalau ada pertemuan, kok di situ ada yang tidak menutup aurat, haram semuanya. Ada lima syarat. Pertemuan ikhtilat, ikhtilat ada ikhtilat haram, ada ikhtilat tidak haram. Ikhtilat yang haram, bercampur yang haram adalah jika tidak memenuhi lima syarat. Syarat yang pertama adalah semuanya harus menutup aurat. Yang kedua, matanya sama-sama menjaga. Biarpun menutup aurat, tapi kalau mencari-cari di balik bajunya itu, sama iblis itu. Yang ketiga adalah yang diomongin benar. Pakai cadar rapi, yang diomongin porno, mau apa kira-kira? Tempatnya mulia. Ayo, kita ingin membaca zikir di tempat mabuk-mabukan, zina. Nah, ini apa ya? Yang kelima, tidak boleh dempet-dempetan yang bersak-desaan. Sehingga kita akan menempelkan jasad dengan jasad. Karena itu akan lebih dahsyat untuk bangkitkan syahwat. Lima, menutup aurat, saling menjaga matanya. Kemudian yang dibincangkan baik. Yang diomongin baik ya. Kemudian tempatnya terhormat, tidak dempet-dempetan. Makanya gini tidak ada masalah, laki perempuan ini. Ini laki perempuan. Semuanya menutup aurat. Dan alhamdulillah semuanya matanya menjaga. Omongannya pun jelas. Tidak dempet-dempetan. Makanya biarpun ziarah Wali Songo, kalau sudah dempet-dempetan, maka lebih baik doa di rumah saja. Ada yang bertanya, bagaimana kalau haji? Ini adalah bab lain itu. Orang haji kedajiannya sekali. Dan orang dengan ibadah haji akan lupa dengan ini itu, banyakkan. Mereka mikir bagaimana segera menyelesaikan kewajiban. Ini adalah masalah lain, banyak dimaafkan di situ, tidak dimaafkan di tempat lain. Baik, ini saja insyaAllah. Pengantin upayakan, kalau Anda termasuk sebagai orang yang biasa ngurusi pengantin, upayakan sang islami mungkin. Didudukkan lagi dengan perempuan menutup aurat. Dan yang hadir pun hendaknya dihimbau untuk bisa menutup aurat. Baik, ini saja.